آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ووالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الصلاة المسافرين وقصرها، باب قصر الصلاة بمنى. أحسن الله إليكم. باب قصر الصلاة، باب الصلاة في الرحال في المطر. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. وقال وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة بدجنان ثم ذكر بمثله وقال ألا صلوا في رحالكم، ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita masuk ke dalam bab yang baru, bab 111. Bab as-salatu fir-rihal fil-matar. Salat fir-rihal. Makna rihal adalah manzil, yaitu tempat ar-rihal al-manazil. سواء كان من حجر ومدر وخشب وشعر وصوف وصوف وبر وغيرها. الرحال منازل، tempat tinggal atau tempat turun. Maksudnya, baik itu terbuat dari semacam kamar atau terbuat dari baik terbuat dari hajar, yaitu terbuat dari batu, atau terbuat dari kayu, atau terbuat dari terpal, atau terbuat dari suf, yakni wall, atau yang lainnya. Ini rihal, yaitu tempat tempat tidur, tinggal. Kemah, ketika orang safar misalkan, dia berhenti. Di tempat berhenti itu, dia buat untuk menginap dia. Maka sholat di tempat dia nginap, gitu loh. Atau bisa juga dengan mudah di rumahnya, tempat dia singgah. fil matar, yaitu pada saat hujan turun atau dalam keadaan cuaca hujan. Hadis pertama, bahwasanya Ibnu Umar azan pada sebuah malam dingin dan berangin. Beliau sebut di dalam azannya, ala sallu fir rihal. Ketahuilah, solatlah di tempat tinggal. Solatlah di tempat tinggal. Thumma qal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul muadzin. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin. Idza kanat lailatun baridatun dzatu matarin. Apabila malam yang dingin, yang hujan, yaqul, dia katakan, ala sallu fir rihal, solatlah, ketahuilah, solatlah di tempat tinggal. Artinya tidak diajak hayya 'alas shalah, tapi diingatkan solatlah di tempat. Hadis kedua dari bab ini dengan sanadnya kepada Ibnu Umar, annahu nada bis salati fi lailatin dhati bardin wa rihin wa matar. Beliau mengazankan salat pada malam yang dingin, ada angin, ada hujan. Faqala fi akhir nida'i, di akhir dari azannya dia mengatakan, ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihal. Ketahuilah, solatlah di tempat tinggal. Solatlah di tempat tinggal. Thumma qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru al-muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin, idza kanat lailatun baridatun aw dhatu matarin fis safar, ay yaqula ala sallu fi rihalikum. Apabila malam yang dingin atau malam yang ada hujan di dalam perjalanan, ayakul, dikatakan ala sallu fi rihalikum, ketahuilah solatlah di tempat tinggal. Yani di sini ada penambahan, yaitu fis safar. Ini berarti dalam perjalanan dia turun, dibuat semacam tenda, ya. Lalu kalau seandainya hujan, maka solatlah di tempat tinggalnya itu. Hadis yang ketiga, wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah dengan sanadnya kepada Ibnu Umar, annahu nada bis salat fi Dajnan. Thumma dzakara bimithlihi wa qala ala sallu fi rihalikum wa lam yu'id thaniatan ala sallu fi rihal min qalib bin Umar. Yani Ibnu Umar mengazankan azan di Dajnan. Dajnan dia adalah bukit di arah Mekah, bukit di Mekah, sebuah bukit di Mekah. Jadi dia mengatakan di situ, ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum. Dalam riwayat yang lain, ayat hadis yang keempatnya dari Jabir, qal kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin famutirna. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, famutirna, turun hujan. Kami disirami hujan. Waqala liyusalli man syaa minkum fi rahlihi. Salatlah siapa yang berkenan di antara kalian di tempat tinggalnya. Baik, sambung terus hadisnya. Wa qala haddatsana Yahya bin Yahya akhbarana Abu Khaitamah an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu ha wa qala haddatsana Ahmad bin Yunus قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو زبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من جاء منكم في رحله وقال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن حارث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة أزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمحرجكم أحسن الله إليكم وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والنهض وقال وحدثنيه أبو كامل الجحداري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عبد الحميد قال سمعت عبد الله بن حارث قال خطبنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي ردغ وساق الحديث بمعنى حديث ابن علية ولم يذكر الجمعة وقال قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو كامل قال حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن حارث بنحوه وقال وحدثني أبو ربيع العتكي هو الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أيوب وعاصم الأحول بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال وحدثني إسحاق ابن منصور أخبرنا ابن شميل أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن حارث قال أذن مؤذن ابن عباس رضي الله عنهما يوم الجمعة في يوم مطير فذكر نحو حديث ابن علية وقال وكرهت أن تمشوا في النهض والزلل وقال وحدثناه عبد بن حمير قال حدثنا سعيد بن عامر أن شعبة حاء وحدثنا عبد ابن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله الحارث أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن حارث قال وهيب لم يسمعه منه قال أمر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعة في يوم نطير بنحو حديثهم. طيب حديث ابن عباس حديث yang kelima أنه قال بحسن dia mengatakan لمؤذنه في يوم مطير dia katakan kepada muazzinnya pada hari turunnya hujan. Idza qulta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah fala taqul hayya 'ala as-salah qul sallu fi buyutikum. Apabila engkau sudah membaca ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah fala taqul, jangan katakan hayya 'ala shalah. Seakan-akan hayya 'ala shalah ada mengajak orang datang untuk salat, ayo datang ke sini salat. Qul sallu fi buyutikum, ucapkan salatlah kalian di rumah kalian. Qal, lalu perawi mengatakan faka'anna an-nas istankaru dzalik atau istankaru dzalik, seakan-akan manusia setelah mendengar perkataan Ibnu Abbas ini merasa aneh, mengingkari, kok ada kayak gitu. Faqala ata'jabuna min dha, apakah kalian terheran dengan ucapan ini atau perbuatan ini? Qad fa'ala dha man huwa khair minni, ini sudah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Innal jum'ata azmah, salat Jumat itu adalah wajib. Azmah itu muhattamah, ya, merupakan suatu hal yang wajib. Fa inni karihtu an uhrijakum, aku tidak ingin menyusahkan kalian. Kalau seandainya kalau qala al-muadzin hayya 'ala shalah lakulliftumul maji ilaiha walahiqatkumul masyakkah. Jumat itu wajib. Kalau seandainya dikatakan pada saat hujan itu hayya 'ala shalah, tentu ini adalah sungguh telah diwajibkan kepada mutu hadir dan pasti kalian akan merasakan kesusahan. Lalu dikatakan karihtu an uharijakum fa inni karihtu an ukhrijakum an uharijakum. Al-harj itu adalah masyakkah. Ya, jadi saya tidak ingin kalian dibebani, susah. Fatamshu fit-tin wal-wahl, atau riwayat yang lain wad-dahum, kalian akan berjalan di atas tanah, lumpur dan lunau. Wahl, tin, tin itu adalah tanah, tanah liat bisa, tanah yang dicampur dengan air, itu namanya tin. Kalau kering namanya turab, ya. Kalau pakai air dia namanya tin. Wahl lebih cair lagi, licin dia. Ya, dahum itu adalah tanah yang tanah liat. Karena turun hujan, tanah mungkin akan menyebabkan seorang tergelincir. Kemudian hadis berikutnya khatabana Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas menyampaikan khutbah kepada kami fi yaumin dziradghin, pada hari di mana radghin maknanya wa al-matar alladhi yabullu wajhul ardi. Yani hujan yang membasahi permukaan tanah. Jadi tidak ranye di atas lah. Mengakibatkan permukaan tanah ini basah. Ya, basah. Maka bisa dijadikan itu ukurannya. Sampai tanah itu basah. Itu radu. Lalu beliau cantumkan hadis mana dengan hadis Ibnu Ulayyah yang tidak disebutkan di situ Jumat. Beliau katakan sungguh telah orang yang lebih baik dariku telah melakukan itu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-8 kita lihat dari bab ini. Abdullah bin Harith dia mengatakan adzan muadzin bin Abbas yawma jum'atin fi yawmin matirin. Muadzin bin Abbas azan pada hari Jumat yang ada hujan. Wakaretu anda, beliau mengatakan wakaretu antam shufin nah fi dahdi wazalal. Aku tidak menyukai kalian berjalan di atas tanah liat dan licin. Itu alasan oleh Ibn Abbas karena adanya apa namanya ad-darar, sesuatu yang membahayakan. Hadis yang ke-9, Ibnu Abbas memerintahkan anna Ibnu Abbas amara muadzinahu fi hadithin ma'marin yaw fi yawmi jum'atin fi yawmin matirin binahwi hadithihim. Ya, wa dhakar fi hadith ma'mar fa'alahu man huwa khair minni yani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim ingin menjelaskan tentang sedikit perbedaan-perbedaan yang ada. Dalam sebuah riwayat dikatakan hari Jumat, meskipun tidak disebutkan hari Jumat. Baik. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadzal hadis dalilun ala takhfifi amril jama'ati fil matar. Ini hadis dalil keringanan perintah sholat berjamaah pada saat hujan. Wa nahwihi minal a'dzar, dan yang semisalnya dari udur-udur atau alasan-alasan yang lain. Jadi kalau ada udur berarti ada keringanan untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Wa annaha mutaakkidah idza lam yakun 'udhrun. salat berjamaah ini ditekankan. Ya, atau muakkadatu, mutaakkadah, ditekankan jika tidak ada uzur. Maksudnya apa? Kalau enggak ada uzur, harus datang salat berjamaah. Kalau ada uzur, diberikan dispensasi keringan. Wa annaha masyru'atun, bahwasanya itu disyariatkan. Wa annaha masyru'atun liman takaffala al-ityana ilaiha wa tahmil al-masyaqqah. Ini apa yang disyariatkan ini? Bahwasanya disyariatkan keringanan di dalam sholat berjamaah bagi siapa yang mendatanginya takaffala, yakni ada usaha, beban dan masyaqqah, ada kesulitan ya untuk mendatanginya. Diqauli dalam riwayat yang lain, wa yusalli man syaa fi rihli fi rihlihi. Baik, wa anna masyru'atun fi safar, bahwasanya salat waktu hujan ini diringankan, dan salat di tempat singgah dia itu adalah disyariatkan di dalam safar. Disyariatkan di dalam safar. Wa anna al-adhana masyru'un fi safar. Kemudian faedah yang lain, azan disyariatkan di safar. Tetap ada azan. Misalnya kita mau sholat berjamaah, kita tetap azan. Wa fi hadis Ibn Abbas ayaqulu ala sallu fi rihalikum fi nafsil adhan. Dalam hadis Ibn Abbas, ucapan al-ala sallu fi rihalikum itu adalah di azan itu sendiri. Bagian rangkaian adalah azan. Dari hadis Ibn Umar, diucapkan di akhir. Di akhir nida'ihi. Selesai azan dulu seperti azan biasa. Baru setelah itu disebutkan ala sallu fi rihalikum. Imam Nawawi mengatakan wa amrani jaizani. Keduanya boleh. Mau azan biasa dulu, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Setelah itu baru sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum. Ini riwayat apa? Enggak, riwayat Ibnu Umar. Riwayat Ibn Abbas, hayya ala salahnya dirubah dengan alla ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum, di dalam adhannya. Kedua-duanya boleh. Nassa alaihima asy-Syafi'iyyu fil umm fi kitab al-adhan wa taba'ahu jumhur ashabina fi dhalik. Ya. Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya itu disebutkan dalam kitab Al-Umm, kitab adzan, dan diikuti oleh mayoritas pengikutnya. Fa yajuzu ba'dal adzan wa fi athna'ihi li thubuti sunnati fihima. Yani dijelaskan bahwa boleh setelah adzan dan boleh di tengah-tengah adzan, karena adanya sunnah di dalam keduanya. Walakin qawluhu ba'dahu ahsan. Tetapi kalau setelah azan itu lebih baik. Liyabqa nazmu al-adhan ala wad'ihi. Agar susunan kata-kata azan itu tetap pada aslinya. Tidak dirubah. Kalau di riwayat Ibn Abbas dirubah. Hayalah sholatnya dirubah dengan ala sallu fi rihalikum. Maka Imam Nawawi di sini memandang bahwasanya lebih afdal itu adalah riwayatnya Ibnu Umar. Azan tetap seperti sifatnya, ya, kemudian baru sebutkan belakangnya. Wa min ashabina man qala la yaqulu illa ba'da al-faragh. Di antara sahabat atau pengikut Syafi'i mengatakan tidaklah diucapkan kecuali sudah selesai azan. Bukan setelah azan. Di penghujung azan ini, ya. Tapi setelah azan terputus dia. Wa hadza dha'ifun. Ini adalah dhaif mukhalif li sharih hadis Ibn Abbas. Baik, wala munafata bainahu wa bain hadha al-hadith al-awwal, yani hadith Ibn Umar radhiyallahu ta'ala, li anna hadha jara fi waqtin wa dhalika fi waqtin wa kilahuma sahih. Yani antara riwayat Ibn Abbas dan Ibn Umar itu tidak kontroversial. Karena masing-masing terjadi pada waktu tersendiri. Ibnu Abbas terjadi pada waktunya, Ibnu Umar terjadi pada waktunya. Artinya kedua-duanya pernah terjadi. Ini bukan riwayat perbedaan periwayatan, tapi perbedaan terjadinya kasus dan waktunya. Maka kedua-duanya kalau terjadi seperti itu, berarti dibolehkan. Kemudian wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini dalilun ala suqutil jum'ati bi'udzril matar wa nahwihi. Disebutkan di atas beberapa riwayat bahwasanya itu adalah pada hari salat Jumat. Hadis ini juga menunjukkan bahwa gugurnya Jumat bagi punya uzur, di antara uzurnya adalah hujan. Ya, jadi kalau seandainya jauh dia tempatnya, hari hujan, maka gugur bagi orang yang jauh tadi. Orang dekat dan tidak susah dia, tidak gugur. Artinya bukan hari Jumat batal, sholat Jumat batal. Ya, akan tapi ada orang yang memiliki kesusahan dari jauh datang dia untuk sholat Jumat karena hari hujan, gugur pada diri dia. Ya. Wa huwa madhhabuna wa madhhab akharin. Ini adalah mazhab kita, ya, mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Wa an Malik rahimahu ta'ala khilafuhu. Wallahu alam. Imam Malik tetap mengatakan wajib. Ya. Tapi di sini kita melihat adanya masyaqqah, adanya kesusahan, ya. Jadi sholat firrihal kalau kita lihat di safar, waktu bersafar, dan tidak menghadiri sholat berjamaah, mukim pun berlaku baginya. Buktinya apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat kan diwajibkan kepada mukim, bukan kepada orang musafir. Kalau seandainya sholat Jumat itu adalah mutahattam, adalah suatu kewajiban, yaitu azimah, bisa gugur bagi yang memiliki kesusahan karena hujan. Apalagi sholat berjamaah. Wallahu ta'ala alam. Apakah tidak boleh kita mengucapkan salam ketika membuat pesan di SMS atau WA, atau yang lebih utama mengucapkan bismillah? Wallahu alam, saya tidak tahu juga. Sudah. Apa alasannya enggak boleh ucapkan assalamualaikum? Kita mengode dia. Ya, kita mengode dia. insyaallah boleh. Amrun wasi. Tapi kalau menelepon, menelepon siapa yang baca salam? Orang menelepon atau orang yang angkat telepon? Orang menelepon. Adabnya orang yang menelepon yang bersalam duluan, bukan yang orang mengangkat. Sama dengan orang datang ke rumah, ketuk pintu dari luar, assalamualaikum, atau ketuk pintu dari luar, lalu yang di dalamnya assalamualaikum dari dalam. Enggak, dari luar lah. Yang luar yang mengucapkan salam ke rumah dalam. Sama dengan kita membel, berarti mengetuknya. Ya, ketika kita angkat diamannya ya, nah, baru ya assalamualaikum. Kalau enggak assalamualaikum jangan jawab. Ya, saya pernah telepon Syekh Abdullah Ubaylah. Saya sudah salam, tapi beliau enggak kedengaran. Naam, naam. Syekh, saya bilang, "Wain salam. Salamlah dulu, mana salamnya?" katanya. Assalamualaikum. Ana kulta. Saya sudah ucapkan tadi sih. Ya sudah, saya ulang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu perlu ada ya, membiasakan. Allah taala alam demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.